Mitra bisnis setelah tertunda-tunda sekian tahun lamanya, amanat Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang memproteksi kekayaan mineral milik bangsa dan rakyat Indonesia akhirnya benar-benar diberlakukan pada awal tahun ini setelah pemerintah merilis petunjuk pelaksanaannya dalam wujud peraturan pemerintah yang harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh pengusaha tambang lokal maupun asing yang salah satu poinnya mewajibkan para pengelola tambang membangun fasilitas pengolahan mineral mentah di dalam negeri agar memberi nilai tambah bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa pandangan Bapak atas berlakunya belet ini? Begini, ya, kalau kita ngomong mengenai nilai tambah, ya benar. Problemnya kan ini bisnis mineral ini kan sudah berurat berakar nih kan, gitu. Berurat berakar lah. Kalau sudah berurat berakar, artinya apa? Apakah kita punya pilihan untuk itu gitu? Kenapa? Pertamina itu udah berapa puluh tahun punya kilang, bisa apa susahnya sih bikin BBM sendiri? Toh enggak juga. Kita masih ekspor ke Singapura, kita kerjain di sana, kita beli lagi dari sana, kan gitu. Nah, artinya, saya kok pesimis dengan efektivitas ini, gitu lah ya. Aturan ini, gitu. Ini kalau kita ngomong normatif, kita ngomong peraturan aja, ya bagus lah. Supaya ada nilai tambahnya nggak keluar, tetap di sini, gitu. Jadi, apakah Bapak ragu belit ini bakal efektif serta dijalankan oleh raksasa-raksasa tambang yang selama ini mengeksploitasi kekayaan alam kita? Ya itu yang tadi saya bilang, efektif nggak gitu kan? Gitu. Terus penegakannya pakai cara apa? Saya kok ngelihat nggak apa ya? Kenapa pesimis? Karena ngelihat nggak ini. Gak akan efektif aturan-aturan kayak gini gitu loh. Susah sekali di lapangan itu. Nah, apa yang Bapak maksud dengan penegakannya? Sekarang, kalau saya mau ekspor, kan selalu ada pengecualian. Kalau mentah, gelondongan saya kirim, saya ini mau apa kan gitu. Wong sudah puluhan tahun juga begitu. Minyak-minyak mentah ya kirim, aja minyak mentah gitu kan, mineral. Kita mau hasil tambang, mau emas, mau tembaga, gelondongan, kirimnya ke Amerika sana. Terus siapa yang mau periksa, siapa yang mau kontrol, siapa yang mau menegakkan hukum. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Paz FM.